إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan kita dalam kitab Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin, yang kita tengah membahas bab tentang kesabaran, dan kesabaran tersebut bermacam-macam jenisnya. Yang sempat kita bahas adalah kesabaran dari rasa amarah, dan juga yang terakhir kita bahas adalah kesabaran ketika menghadapi pemerintah atau penguasa yang dia mementingkan dirinya sendiri, mementingkan keluarganya, mementingkan karib kerabatnya, mementingkan koleganya, dan kemudian mengambil hak-hak rakyatnya secara zalim. Ternyata di situ juga harus rakyat bersabar untuk kemudian tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Di mana bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan seperti ini kepada para sahabat, beliau berkata tu'addunal haqq alladhi 'alaikum wa tas'aluna Allah alladhi lakum. Kalian itu menunaikan hak yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan atas kalian, yaitu hak pemerintah atas kita untuk mendengar, untuk taat, untuk tidak mengribahi pemerintah, tidak menggunjingnya, tidak membicarakan keburukannya. Kemudian kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala hak kita yang kemudian ditahan, tidak diberikan oleh pemerintah, diambil secara zalim, diambil oleh penguasa secara zalim untuk kemudian kepentingan pribadinya atau untuk kepentingan keluarganya. Maka patut untuk diketahui, yaitu apabila pihak lain melanggar syariat, kemudian itu menyangkut hak kita, jangan sampai kemudian kita melanggar syariat karena ingin membalas pihak lain tadi yang kemudian mengambil hak kita, melanggar hak kita. Biarkan orang lain melanggar syariat, kita tetap hamba Allah Subhanahu wa taala yang terikat oleh syariat, tidak boleh kemudian melampaui syariat dan mencampakkan syariat karena kita dizalimi, ingin membalas. Karena memang namanya manusia itu tabiatnya itu ingin membalas, disakiti tidak mau kemudian tinggal diam, pasti ada keinginan untuk membalas. Ya. Dia dizalimi oleh pemerintah, pasti ada keinginan untuk kemudian meluapkan kemarahan tersebut dengan misalnya demonstrasi atau bahkan mungkin pemberontakan bersenjata, revolusi. Ada keinginan seperti itu, ada keinginan di dalam hati untuk kemudian kenapa sih pemerintahnya zalim seperti ini? Ayo kita jangan mau tinggal diam. Kita harus apa? Retorika mereka misalnya basmi itu kezaliman. Kita harus meminta hak kita, kita harus tuntut hak kita untuk kemudian bisa ditunaikan. Ya, itu tidak sesuai dengan apa yang disebut oleh Rasulullah di sini. Kalian harus mengerjakan hak yang wajib atas kalian kepada pemerintah, kemudian minta kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah, ya Allah, pemerintah telah menahan hak saya, penguasa telah menahan hak saya, tolong berikan hak tersebut. Dan ketika meminta kepada Allah, maka kita meminta kepada Zat yang Maha Mampu. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala sami'ud du'a, mendengar doa orang yang meminta, kemudian juga mujibud du'a, menjawab, mengabulkan doa-doa hamba-hamba yang meminta kepadanya. Maka itulah yang seharusnya dilakukan. Masih tentang kesabaran yang sama, yaitu kesabaran terhadap kezaliman pemerintah. Ada satu hadis lagi yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Qala rahimahullahu taala wa an Abi Yahya Usaid ibnu Hudair, dari sahabat Abu Yahya Usaid ibnu Hudair radhiyallahu anhu. Anna rajulan min al-Ansar qala, bahwasanya seseorang dari sahabat Ansar berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ala tasta'miluni kama sta'malta fulanan, tidakkah engkau memberikan yaitu jabatan kepadaku sebagaimana engkau memberikan jabatan kepada fulan. Ini seseorang datang kepada Rasulullah untuk meminta jabatan, untuk meminta posisi, untuk meminta suatu yaitu yang bisa diamalkan berupa tanggung jawab, amanah. Maka yang seperti ini yaitu sebenarnya dalam syariat Islam adalah sesuatu yang kemudian dilarang, seseorang meminta jabatan, seseorang meminta posisi kepada penguasa atau kepada orang yang kemudian bisa memberikannya, memberikan posisi dan jabatan tersebut. Karena pernah Abu Dzar datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian meminta hal yang sama, yaitu meminta posisi, meminta untuk kemudian dijadikan pemimpin, meminta amanah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang maknanya, jangan kemudian melakukan yang seperti itu. Apabila engkau diberikan kepemimpinan, diberikan kekuasaan karena engkau tidak meminta, maka engkau akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya seperti itu. Namun apabila engkau diberi kepemimpinan karena engkau meminta, maka engkau tidak akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar. Maka yang seperti ini hendaknya kita mengetahui bahwa ini adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, meminta jabatan, meminta posisi. Maka soal posisi atau jabatan, ya kita santai sajalah diberikan, ya itu adalah kenikmatan dari Allah sekaligus sebagai amanah, sebagai tanggung jawab. Kalau tidak diberikannya, santai. Apalah kita ini? Kita adalah makhluk yang yaitu hina. Kita ini adalah makhluk yang rendah, banyak dosanya. Sudah, tidak diberikan jabatannya, tidak masalah. Ora pateken, bahasa zaman dulu ora pateken. apa artinya walau apa itu artinya rapat? Ya itu enggak tertipu penyakit kalau enggak salah. Ya, tidak tertipu penyakit yang dinamakan pateken. Ya enggak masalah. Ada jabatannya alhamdulillah, itu amanah harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. Kalau tidak ada jabatan ya sudah. Tidak masalah. Kemudian maka apa bimbing Rasulullah faqala, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin membimbingan terhadap sesuatu yang lebih bermanfaat, sesuatu yang kemudian lebih memiliki nilai di sisi orang tadi, suatu nasihat yang lebih bernilai daripada sekedar diberikan jabatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innakum satalqawna ba'di atharatan, sesungguhnya kalian itu akan menemui setelah sepeninggalku ini atharah, yaitu orang-orang yang kemudian mementingkan dirinya sendiri, mengambil hak orang lain dengan zalim untuk dirinya sendiri dan orang-orang dekatnya. Maka apa pesan Rasulullah? Fasbiru, maka bersabarlah kalian. Ini syahidnya. Fasbiru, kalau kalian bertemu dengan orang yang seperti ini, mementingkan dirinya sendiri, menjadikan kekuasaan untuk memperkaya diri sendiri dan keluarga, fasbiru, sabar kalian. Tetap pada syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Syarat Allah subhanahu wa ta'ala tidak boleh ghibah. Tidak boleh ghibah kepada orang biasa. Ataupun tidak boleh ghibah kepada penguasa. Tidak boleh ghibah kepada ulama. Dan yang lain sebagainya. Maka isbir. Ya. Sabar. Dalam keadaan kalian dizalimi. Dalam keadaan kalian yaitu disakiti. Dalam keadaan suka dan duka tetap ghibah. Ada sesuatu yang kemudian tidak diperbolehkan. Maka fasbiru, bersabarlah kalian. Hatta talqawni ala al-hawd, sampai kapan? Sampai kemudian diberikan haknya atau sampai mana batasnya? Hatta talqawni ala al-hawd, sampai kalian berjumpa denganku di telaga. Apa ini maksudnya? Sampai engkau berjumpa denganku di telaga. Yang dimaksud adalah telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti pada hari kiamat. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala suatu telaga yang lebarnya satu bulan perjalanan. Ya. Masya Allah, perjalanan yang jauh ya. Atau kemudian jarak yang jauh. Kemudian demikian pula panjangnya pun sama, satu bulan perjalanan. Kemudian juga yang menjadi sifat dari haud tersebut, bahwasanya airnya itu lebih putih daripada susu dan juga lebih manis daripada madu. Kemudian yang menjadi sifat daripada haud tersebut, pada sekeliling dari haud tersebut ada gelas-gelas yang lebih indah daripada bintang dan lebih banyak daripada bintang atau sebanyak bintang di angkasa. Dari sisi keindahannya dan dari sisi banyaknya itu sama dengan bintang di angkasa. Sangat banyak. Kemudian air yang mengucur atau kemudian dituangkan ke dalam telaga itulah air dari sungai Al-Kautsar. Apa itu sungai Al-Kautsar? Sungai yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di jannah. Jadi airnya dari sungai Rasulullah di jannah. Turun ke mana? Turun ke telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telaga Nabi ini bukan di jannah. Telaga Nabi ini di mana? Di mahsyar, di padang mahsyar. Walaupun ada khilaf di situ apakah sebelum shirath ataukah setelah shirath. Ya. Tapi yang jelas yaitu tempat dari haud ini yaitu tempat di mana orang-orang pada saat itu memang membutuhkan air. Dikarenakan panas dan teriknya hari tersebut yang kita sudah sering sebutkan bahwasanya apa? Matahari didekatkan sampai sejarak 1 mil di atas kepala manusia. Sangat panas ketika itu, membutuhkan air. Sangat butuh kepada air pada saat tersebut. maka termasuk cara untuk kemudian mendapatkan air dari telaga pada saat kita betul-betul membutuhkannya, yaitu dengan apa? Bersabar atas, yaitu penguasa yang seperti ini, mementingkan dirinya sendiri, mementingkan keluarganya, mementingkan koleganya. Maka itu yang harus kita camkan dalam hati kita. Apabila kita menemui penguasa yang seperti itu, maka bersabarlah sampai, bukan sampai hanya sampai ketika apa, kita diberikan hak saja, kemudian setelah itu tidak bersabar, tapi apa, sampai nanti, sampai kita mati, sampai kemudian kita bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Al-Haud, sampai kita bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Al-Haud. Hadis ini muttafaqun alaih, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim rahimahumallahu ta'ala. Kemudian di sini Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala memberikan suatu peringatan bahwasannya pemimpin atau penguasa itu Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan, Allah Subhanahu wa ta'ala kuasakan kepada suatu kaum yang sejenis dengan kaum tersebut. Apabila penguasanya atau apabila rakyatnya adalah rakyat yang zalim, kaum yang zalim, tidak melaksanakan hak Allah Subhanahu wa ta'ala, juga zalim kepada sesama, ya penguasanya sama seperti itu. Jadi ketika kita mendapatkan penguasa yang zalim, penguasa yang korup dan lain sebagainya, yang dituduh adalah diri-diri kita sendiri. Kita belum menjalankan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya mungkin. Atau kita masih menzalimi orang lain, masih ada hak orang lain yang ada pada diri kita yang belum kita tunaikan kepada orang-orang yang berhak tadi. Ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, surat Al-An'am ayat ke-129. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Dan demikianlah kami kuasakan sebagian orang-orang yang zalim kepada sebagian yang lain. Orang yang zalim dikuasakan kepada siapa? Orang zalim juga, bima kanu yaksibun. Artinya apa yang telah mereka lakukan. Ya. Jadi ketika mendapatkan penguasa yang seperti itu, jangan kemudian langsung mengkritik, mendemo penguasanya, tapi apa? Introspeksi diri. Kita ini banyak kesalahannya, kita ini banyak dosanya, kita ini banyak kezalimannya. Ketika rakyat sudah menjadi orang-orang yang soleh, orang-orang yang tidak menzalimi orang lain, orang-orang yang mengerti hak Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjalankannya, otomatis yang naik menjadi penguasa adalah orang yang semisal. Orang-orang sudah bagus semua, yang naik siapa? Ya bagus juga, orang yang bagus juga. Tapi kalau orang-orangnya zalim, kemudian apa, tidak mengerjakan sholat misalnya, puasa juga ditinggalkan begitu saja, zakat apalagi, punya harta banyak tapi tidak ditunaikan, yang naik siapa? Ya dari kalangan mereka itu. Dari kalangan mereka itu, dari siapa lagi yang naik? Ya dari kalangan mereka itu sendiri. Yang naik orang zalim juga. Seperti itu. Itu adalah sebagai apa? Ukubah. Yaitu hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bima kanu yaksibun. Karena apa yang telah mereka lakukan. Mereka zalim, maka Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan ukubah. Ya. Turunkan hukuman berupa apa? Berupa penguasa yang zalim juga. Sampai-sampai yang seperti ini juga dipahami oleh seorang penguasa yang terkenal zalim pada masa salaf zaman dahulu, yaitu Al-Hajjaj Ibn Yusuf As-Saqafi. Penguasa yang benar-benar keji, benar-benar kejam, benar-benar apa? Itu tidak kenal rasa belas kasih. Yang dibunuh adalah yaitu ulama selain rakyat yang dibunuh, yang dibunuh adalah ulama, disiksa dan lain sebagainya. Ya, apa kata Hajjaj Ibn Yusuf Al-Thaqafi? Dia berkata bahwasanya sungguhnya aku adalah hukuman dari Allah Subhanahu Wa Taala atas kalian. Nah, Hajjaj paham, Al-Hajjaj paham yang seperti itu. Ya, ya memang pada saat itu memang masa yang memang masih tersebar ilmu di sana, sampai penguasa zalim sendiri tahu bahwasanya apa, dia ini adalah hukuman dari Allah Subhanahu Wa Taala atas rakyat yang juga zalim. Ya, seperti itu. Maka di sini disebut oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah suatu hikayat bahwasanya pernah ada seorang raja dari kalangan Bani Umayyah, dia mendengar perkataan manusia yang mengkritik dirinya, mengkritik kekuasaannya. Maka dia pun kemudian mengumpulkan orang-orang yang mulia, orang-orang yang kemudian memiliki pandangan, orang yang terpandang di kalangan manusia. Kemudian mengajak bicara mereka. Di sini disebutkan bahwasanya beliau menyangka bahwasanya orang tersebut, yaitu seingat beliau adalah Abdul Malik ibn Marwan. Maka dia berkata kepada orang-orang yang terpandang tadi dari kalangan manusia, orang-orang yang mulia tadi, wahai sekalian manusia, apakah kalian itu menginginkan aku ini menjadi seperti Abu Bakar dan Umar? Kepada orang-orang yang mulia tadi, ya, maka tentu saja orang-orang yang mulia tadi mengatakan, nah iya, hendaknya engkau menjadi seperti Abu Bakar dan Umar, yang adil dalam kemudian memerintah, yang memiliki apa, keadilan dalam ketika berkuasa. Maka apa katanya Abdul Malik ibn Marwan, yang juga menunjukkan bahwasanya dia adalah seorang yang faqih. Jadi raja zaman dahulu itu bukan kemudian sembarangan ya, memiliki ilmu, memiliki pemahaman tentang agama, memiliki pemahaman tentang agama. Dia berkata, "Idza kuntum turiduna dzalika fakunu lana mithlu rijali Abi Bakar wa Umar." Kalau kamu menginginkan kepada kami yang seperti itu supaya kami menjadi seperti Abu Bakar dan Umar, maka jadilah kalian seperti orang-orangnya atau rakyat-rakyatnya Abu Bakar dan Umar. Rakyat-rakyat yang mulia, rakyat-rakyatnya Abu Bakar dan Umar siapa? Para sahabat ketika itu dan juga para tabi'in. Jadi seperti mereka. Jadi orang yang memang soleh, mengerjakan hak-hak Allah Subhanahu Wa Taala, juga mengerjakan hak-hak pemerintahnya. Kalau kalian sendiri zalim, ya bagaimana bisa kemudian penguasanya menjadi penguasa yang baik? Ini hadis tentang kesabaran terhadap penguasa yang kemudian mementingkan dirinya sendiri. Masih panjang waktunya ya. Kita lanjutkan kepada hadis yang selanjutnya. Ini menyangkut kesabaran jenis yang lainnya lagi. Dan ini adalah hadis terakhir dalam bab ini sebelum kita masuk kepada bab sidq, bab tentang kejujuran. Hadis ini menyangkut tentang kesabaran dalam suatu amalan yang sangat mulia, yaitu al-jihadu fi sabilillah, ya, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, wa Nabi Ibrahim Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhuma, dari Abu Ibrahim Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, yaitu anaknya dan juga bapaknya, dua-duanya sama-sama sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita mendoakan ridwan kepada keduanya. Qala ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'd ayyamihi allati laqiya fiha al-adu. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu pada beberapa hari-hari beliau, yang pada hari-hari tersebut beliau sedang bertempur, yaitu sedang keluar untuk berjihad menghadapi musuh. Qala intadhara hatta idza malatish syamsu. Beliau menunggu ketika akan menggempur dan kemudian menyerang musuh, beliau menunggu sampai kemudian matahari telah tergelincir. Jadi ketika berperang, beliau ketika telah berhadapan dengan musuh, tidak langsung kemudian serta-merta menyerang seperti itu. Tapi apa? Menunggu saat-saat yang tepat. Menunggu saat-saat yang tepat. Dan ini yang kemudian seharusnya diikuti oleh yaitu orang-orang yang berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala dengan jihad yang syar'i. Menunggu saat-saat yang tepat. Menunggu saat-saat yang tepat. Tidak kemudian sembarangan dalam berjihad. Harus ada kemudian taktik yang jitu. Pemikiran yang tepat. Bagaimana kemudian ketika berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Supaya ketika menyerang itu, serangannya memang betul-betul yaitu mengena. Kemungkinan besar bisa berhasil. Kemungkinan besar bisa memukul musuh. Memukul mundur musuh tersebut. Beliau menunggu saat-saat yang tepat. Tentu saja sekali lagi kita terangkan bahwasanya kita sedang membicarakan tentang jihad yang syar'i. Tentang jihad yang syar'i. Jihad yang kemudian memang bersama pemerintah, bersama penguasa kaum muslimin, bukan kemudian jihad yang kemudian dilaksanakan oleh individu-individu yang tidak ada pemimpinnya. Tidak ada pemimpinnya. Mereka mengatakan bahwasanya pemimpinnya fulan, berbaiat kepada fulan, padahal apa fulan tidak memiliki kekuasaan sama sekali. Ini bukan jihad namanya. Tidak diakui oleh ulama ahlu sunnah yang seperti ini. Ulama ahlu sunnah mengatakan bahwasanya yang namanya jihad itu bersama pemerintah. Pemerintah mengatakan jihad, perang, itu baru kemudian yaitu rakyatnya ikut berperang. Ini pemimpinnya tidak punya kekuasaan. Seperti katakanlah yang di Indonesia ini siapa? Amirul Mukmininnya Abu Bakar Bashir. Mana kekuasaannya, mana wilayahnya, mana kemudian rakyatnya. Seperti itu. Itu bukan pemerintah ya. Dan kemudian para ulama Ahlussunnah mengatakan bahwasanya jihad itu bersama pemerintah. Jihad itu bersama pemerintah. Ya. Beliau menunggu sampai matahari tergelincir. Qama fihim, kemudian beliau berdiri di hadapan mereka, yaitu untuk berkhutbah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkadang seperti ini, tidak hanya berkhutbah pada hari Jumat saja, tapi apabila memang ada kesempatan-kesempatan yang di situ memang dibutuhkan untuk beliau berdiri berkhutbah, maka beliau pun berkhutbah. Beliau pun berkhutbah menyampaikan pesannya kepada kaum muslimin. Dalam hal ini, dalam keadaan seperti ini, beliau berkhutbah untuk menyampaikan pesannya kepada kaum muslimin, para mujahidin ketika itu untuk membakar semangat mereka. Untuk kemudian bersabar dalam peperangan. Bersabar di medan jihad. Yang dimana seorang apabila di medan jihad yang syar'i, antara dia menang, kemudian dia menjayakan Islam, atau kemudian dia mati syahid dan dia mendapatkan al-jannah, mendapatkan yaitu surga Allah subhanahu wa ta'ala yang dijanjikan bagi orang-orang yang mati dalam medan jihad. Ya, dengan syarat tentu saja dia ikhlas ketika jihad tersebut untuk meninggikan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala, maka beliau pun kemudian berkata kepada manusia, ya ayuhan nas, la tatamannau liqa'al adu. Wahai sekalian manusia, jangan sekali-kali kalian itu mengharapkan untuk berhadapan dengan musuh. Jangan berharap kemudian kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, temukanlah saya dengan musuh. Temukanlah saya kemudian dengan suatu saat yang atau suatu peperangan sehingga saya bisa berperang padanya. Jangan kemudian berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang seperti itu. Was'alullah al-afiyah. Dan minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala al-afiyah. Yaitu keselamatan. Berada dalam keadaan damai, tentram. Ya. Itu yang harusnya kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. kalau berharap untuk mati syahid, ini sesuatu yang disyariatkan. Berharap untuk mati syahid, itulah sesuatu yang kemudian disyariatkan. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mati syahid itu disyariatkan. Tapi kemudian kita berdoa kepada Allah, ya Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jadikan saya itu kemudian menjumpai peperangan, menjumpai musuh, ini tidak disyariatkan. Jangan sampai kemudian kita berdoa yang seperti ini, tapi apa? Berdoalah untuk kemudian selalu berada dalam keadaan selamat, selalu berada dalam keadaan damai. Qala fa idza laqitumuhum fasbiru. Dan apabila kalian bertemu dengan mereka, bertemu dengan musuh, maka bersabarlah. Jangan minta untuk ketemu musuh, tapi kalau sudah ketemu, sabar. Tidak boleh kemudian mundur dari peperangan apabila sudah berada dalam saf, berada dalam barisan pasukan, sudah berhadapan dengan apa? Pasukan musuh. Sudah berhadapan dengan barisan pasukan musuh. Haram, merupakan kabair, merupakan salah satu dosa besar apabila sudah berjumpa dengan musuh, sudah terlihat musuh di depan kita, kemudian kita mundur, lari, takut, meninggalkan kaum muslimin, meninggalkan pasukan, dosa besar. Bahkan dikatakan oleh Rasulullah SAW, dosa itu termasuk mubiqat, suatu dosa yang membinasakan. Itu dikatakan oleh Rasulullah, sab'anil mubiqat. Kalau Rasulullah, dosanya ada 7 perkara yang termasuk hal yang membinasakan, dosa yang membinasakan. Yaitu diantaranya tawalli yaum az-zahf. Kita berpaling pada hari di mana sudah bertemu diantara dua pasukan, antara pasukan kaum muslimin dengan pasukan orang-orang kafir. Maka yang wajib adalah apa? Bersabar. Enggak usah diminta, tapi kalau sudah ketemu, ya sabar, ya, harus dihadapi. Qala, kemudian beliau melanjutkan petuahnya kepada para mujahidin ketika itu, wa'lamu annal jannata tahta zilalis suyuf, dan ketahuilah bahwasanya jannah itu adalah di bawah naungan pedang-pedang, ya, itu di bawah naungan pedang-pedang yang ditebaskan oleh para mujahidin untuk memberantas kaum musyrikin, memberantas dan kemudian mengalahkan orang-orang kafir. Disitulah jannah berada. Itu apabila seorang mati tewas dalam keadaan bertempur membela kalimat Allah Subhanahu wa taala, meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, maka serta merta dia akan mendapatkan balasan berupa al-jannah. Langsung seketika itu. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini surat Ali Imran ayat 169 sampai 171, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan kalian itu menyangka bahwasanya orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, fi sabilillah itu berarti apa? Ikhlas. Fi sabilillah itu menunjukkan ikhlas di jalan Allah, bukan untuk kemudian fi sabilil ghanimah, untuk mendapatkan ghanimah, atau untuk fi sabilil jah misalnya, untuk kemudian dianggap orang yang berani, memiliki kedudukan. Bukan, ini fi sabilillah, di jalan Allah, ikhlas berarti. Jangan kalian itu menyangka orang-orang yang terbunuh di jalan Allah amwata, bahwasanya mereka itu mati. Terbunuh tapi tidak mati. Mereka itu terbunuh tapi tidak mati. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka hidup dengan kehidupan yang lainnya dan diberi kenikmatan pada kehidupan tersebut. Bal ahyaun 'inda rabbihim yurzaqun. Bahkan mereka itu adalah hidup di sisi Rabb mereka. Mereka diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Seketika itu sujud juga ketika mati mujahid tersebut yang kemudian memang ikhlas di jalan Allah Subhanahu wa taala, langsung Allah Subhanahu wa taala yaitu muliakan dia, dijadikan dia hidup dengan kehidupan yang lainnya. Kemudian berada di sisi sirat-Nya, diberikan rezeki di sana. Qala farihina bima atahumullahu min fadlihi wa yastabshiruna billadheena lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka gembira atas apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka dari keutamaan-keutamaan Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan yang begitu melimpah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mereka bergembira pula dengan apa yang belum mengikuti mereka, yaitu keluarga mereka yang mereka tinggalkan. Mereka gembira, tidak ada ketakutan, tidak ada rasa sedih mereka atas keluarga-keluarganya yang ditinggal, ya. Dia sudah mati, tewas di medan tempur, ya. Dia berada di sisi Rabb-nya dalam keadaan tidak khawatir dengan apa? Keluarganya. Dalam keadaan tidak khawatir dengan keluarganya yang sudah dia tinggalkan, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala yang kemudian akan menanggung rezeki dari yaitu keluarganya. Dan sampai akhir dari ayat yang ini juga butuh untuk kemudian dilihat kepada tafsirnya, wallahu a'lam bishawab. Jadi benar apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jannah tahta zilalis suyuf. Puasannya surga itu di bawah naungan pedang-pedang, yaitu di medan pertempuran. Yang kemudian di antara karamah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum mujahidin dari kalangan sahabat, yaitu sampai-sampai ada seorang dari mereka yang bernama Anas Ibn Nadhr radhiyallahu anhu, yang ini adalah paman dari Anas Ibn Malik. Anas Ibn Malik dia berkata ketika dalam suatu peperangan, inni la'ajidu rihal jannati duna Uhud, dalam peperangan Uhud, aku mendapatkan bau jannah, bau surga di bawah Uhud. Itu di pertempuran, ketika itu sedang berkecamuk pertempuran di bawah Uhud, dia mencium, ini ada bau jannah di sana, ada bau jannah di sana. Akhirnya dia mendekati bau jannah tersebut untuk kemudian bertempur, dan akhirnya meninggal di situ. Begitu, yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan karomah kepadanya sampai tercium bau jannah ketika itu. Seorang mujahid yang ikhlas di jalan Allah Subhanahu wa taala, fisabilillah, ya, diberikan keutamaan seperti ini, tahu bahwasanya jannah di sana. Itulah tempat saya. Saya harus meraihnya. Saya harus pergi ke sana, ya. Beda dengan orang yang pikirannya, wah, bagaimana kemudian keluarga saya, bagaimana istri saya nanti kalau saya meninggal, bagaimana? Lari, ya kan? Tapi orang yang memang fisabilillah, ikhlas kepada Allah, ini untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, sampai seperti ini keadaannya. Allah Subhanahu wa taala bukakan penciumannya untuk mencium bau jannah di sana. Tahu dia ini bau jannah, saya kenal ini bau jannah di sana. Bau tersebut saya harus ke sana. Tidak boleh saya lari. Sampai seperti ini, yaitu tasbit, yaitu pengokohan dari Allah Subhanahu wa taala pada hatinya untuk kemudian dia maju ke medan pertempuran. Maka apabila kemudian ditakdirkan bagi kita untuk kemudian menjumpai pertempuran seperti ini, ya, antara kaum muslimin dengan orang kafir di bawah bendera pemimpin penguasa Islam, maka hendaknya kita yang pertama kita benahi itu keikhlasan kita. Keikhlasan kita. Ketika kita ikhlas, terjadi, bisa jadi terjadi yang seperti ini. Kita mengetahui bahwa di sana ada al-jannah di bawah, yaitu naungan pedang-pedang yang kemudian saling bersahabatan satu sama lain antara kaum muslimin dan orang-orang kafir. Masih ada sedikit, yaitu lanjutan dari hadis ini, insyaallah kita akan baca pada kesempatan yang akan datang bismillah taala. Apabila masih ada kesempatan, maka dipersilakan untuk bertanya. Apabila sudah masuk waktunya, maka kita cukupkan. Masukkan. Ini ada pertanyaan. Apabila tidak ada pertanyaan, maka kita tutup sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Thank you.